وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمنا ورحمكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, dalam kitabnya Manzilah Sunnah fi Tashri' Al-Islami. Sudah lewat bersama kita beberapa contoh dan permisalan yang dibawakan oleh Al-Mu'allif tentang ibadah-ibadah yang dimana ternyata dalam pelaksanaan dan penerapan ibadah-ibadah tersebut tidak akan bisa seorang muslim menjalankannya kecuali setelah mengamalkan apa-apa yang datang dari sunnah, dari yang ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sekarang Syekh Abdul Walid lanjutkan pada permasalahan yang berkaitan dengan muamalah. Qala rahimahullah al-buyur, bab yang berkaitan dengan jual beli dan perdagangan. Al-buyur inna sunanul lati waradat li bayanil ahkamil mujmalati fil Qur'an awilatin faradat bi ahkamin lam tarif fil Qur'an laisat tanhadir fi abwabil ibadah fahasab. Kata Syekh, sungguhnya sunnah-sunnah yang datang menjelaskan tentang hukum-hukum yang datang dalam Al-Quran secara mujmal ada sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW datang dalam rangka menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang sifatnya ijmal atau mujmal. Ada juga yang sifatnya bersendirian. Tidak ada sama sekali pembahasan dalam Al-Quran yang terkait dengan hukum tersebut. Namun as-sunnahlah yang menjelaskannya. Mana kata Syekh di sini? Semua ini, sunnah-sunnah ini ternyata tidak hanya terbatas pada bab yang berkaitan ibadah saja, tetapi bal li sunnati dauruha al-ma'ruf fi jami'il mabahis al-fiqhiyah. Bahkan sunnah memiliki andil yang telah diketahui dalam seluruh pembahasan-pembahasan fikih. Minal muamalat wal jinayat wal hudud. Muamalat atau jinayat, pelanggaran-pelanggaran entah berupa pelanggaran badan ataupun pelanggaran harta, dan hudud yang berkaitan dengan iqamatul hudud. Fafil buyur tajidu al-asnam. Fafil buyur tajidu al-ayat al-karimah takul. Dalam permasalahan jual beli kita mendapati sebuah ayat yang mulia dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat ini menyebutkan wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai, jual beli, dan mengharamkan riba. Fa idza raja'na sunnah sahihah najidu anwa'an al-buyu' al-manhi anha bi sunnah mutafaqqah. Kata Syekh, apabila ternyata kita kembali kepada sunnah, mau mengecek ulang, maka kita akan dapati sekian banyak jenis-jenis perdagangan, jenis-jenis jual beli yang ternyata terlarang. Ya. Dan larangan ini datangnya dalam sunnah. Al-Qur'an mengatakan ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Secara umum Allah menyebutkan bahwa jual beli itu Allah halalkan dan riba Allah haramkan. Tapi ternyata datang sunnah yang menjelaskan beberapa jenis perdagangan, entah dari tata caranya atau perdagangan itu sendiri, terlarang. Apa saja di antara kata syekh minha? Al-bay' ala bay'i akhihi, was-saum ala saumi akhihi al-muslim. Seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Seseorang menawar di atas tawaran saudaranya. Maksudnya bagaimana? Ada dua orang penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi. Belum selesai dari proses transaksi ini, masih menimbang-nimbang, masih mikir-mikir dalam proses, datang seseorang menawarkan barang dagangannya. Karena mengetahui bahwa pembeli tersebut datang kepada penjual yang dimana ternyata barang dagangannya pun sama, sang penjual menawarkan harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari yang dia miliki. Maka kemudian datang orang ini kepada pembeli tersebut menawarkan, saya punya barang, berapa kamu dapat dari dia? Berapa kamu ditawarkan? Berapa dia mau menjual kamu? Punya saya lebih. Hadza haram. Ya. Dan seperti ini terlarang. Wasawm ala sawmi akhil muslim, sama. Menawarkan. Jangan di... Dan ini perlu kita lebih teliti dan cermat. Yang dimaksud perdagangan yang terlarang seperti ini, itu perdagangan yang sifatnya transaksi bukan secara terbuka. Ada yang namanya istilahnya lelang atau bay'ul muzayyadah. Ini tidak ada masalah. Ya, tetapi karena kalau lelang itu jelas memang orang yang menjual barang tersebut membuka secara umum di hadapan sekian banyak pembeli. Amin. Namun kalau ini berbeda sifatnya. Bukan bentuk lelang seperti itu. Orang datang ke toko atau orang datang ke tempatnya. Nah, pulang dengan Allah. Ya, seperti ini terlarang. Sebabnya apa? Jelas hal ini bisa memunculkan adau, bisa memunculkan khusumah, permusuhan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan penjual tersebut. Pasti akan muncul ketersinggungan dan yang lain. Nah, berbeda dengan lelang. Mana ada orang lelang dengan sistem lelang artinya yang seperti itu kita ketahui ya. Lalu kemudian masing-masing tersinggung, silakan. Bulan membuka harga 10.000, silakan. Siapa yang berani 11, 12. Tapi kemudian di toko masuk, kemudian menawar sekian, datang orang ketiga, nah ini haram. Nah, orang lebih. Ini ada dalam sunnah. Wa minha. Ha An-Najas. Ya. Bai'un Najas. Bai' yang di situ ada unsur bisa dalam nelang. Apa itu istilahnya? Persekongkolan. Entah dalam rangka menguntungkan penjual atau menguntungkan pembeli. Ketika menguntungkan penjual, di situ ada orang-orang tertentu yang pada hakikatnya tidak ingin beli barang tapi ingin menaikkan harga. Bersekongkol dengan penjual. Nah, 10 ribu. Jadi temannya 12. Ada pembeli sebenarnya yang memang berminat. Ini 12. Karena pembeli sebenarnya butuh dan ingin 13. Ada pembeli palsu lainnya 15. Ini haram. Ataupun menguntungkan pembeli. Seperti itu. Dia bersepakat agar harga tidak naik. Ini ada datang dalam sunnah. Kemudian juga bi'ul mulamasah. Zaman dahulu jahiliyah. Dan tidak menutup kemungkinan jenis ini ada di zaman sekarang. Di mana bi'ul mulamasah? Orang memiliki dagangan sekian banyak dengan harga sekian, mana barang dagangan yang akan dia jual? Pembeli memilih tanpa dia mengetahui, tapi dengan menyentuhnya, misalnya secara tertutup, misalnya matanya, ya. Nah, kemudian apa yang dia sentuh itu yang dia dapatkan. Entah harganya pada harganya tinggi atau murah, pokoknya apa yang dia sentuh itu yang berhak dia miliki. Ini pun terlarang. Dan ini ada contoh-contoh seperti ini, walaupun dalam bentuk lain. Kalau dulu anak ketika kita masuk sekolah mungkin ada istilahnya itu beli speaker cabutan, tahu ya, bayar 100 cari mana ini speaker yang besar cabut. Nah, nggak dapat ya cuma dikasih speaker yang kecil, kalau dapat yang besar ya rezekinya. Nah, ini mirip. Ada juga di situ zaman jahiliyah, sistem jual beli apa namanya? Nah, bai'ur rami, sama pembeli atau penjual punya barang dagangan, kemudian pembeli melempar batu, mana yang terkena itu yang dia harus beli. Ini zaman dahulu ada seperti itu. Jangan dikira dan dipahami zaman sekarang, walaupun tidak persis seperti itu, tapi jenis seperti itu kemudian akan hilang, tidak. Nah, kita akan banyak contoh-contoh yang pada ikatnya hanya berganti baju, tetapi hakikat sebenarnya masih ada. Ini syarat. Ini bai'ul munabadah. Ya, minha bai'ul munabadah, sama melempar baju. Kemudian juga bai'ul hasar, sama terkena kerikil, mana yang akan kerikil ini sampai untuk kemudian dia mendapatkan barang yang terkena kerikil atau lemparan ini. Kemudian bi'ul muzabanah, ya, ini pun sama. Kemudian juga minha hukmu bi'u syah al-musarrah wa maitaratab alih bai'ul musarrah. Apa itu bai'ul musarrah? Syah atau kambing yang sedang musarrah, yaitu menyusui. Karena tidak tahu zaman sekarang, tetapi intinya ketika itu kambing betina yang masih memiliki kantong susunya itu baik, apa namanya, penuh, ini harganya lumayan, ya, karena memang susunya bisa diambil, dimanfaatkan. Yang terjadi adalah ternyata si kambing betina ini pada hakikatnya air susunya ini tidak sepenuh yang dikira oleh pembeli. Ada jenis kambing memang dia luar biasa sumber apa susunya, sehingga ketika disusui oleh sang anak atau disedot memang terisi lagi. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Oleh pemiliknya ditahan untuk disusui sehingga membengkak. Orang yang membeli mengira bahwa indukan ini hasil susunya luar biasa. Dibeli ternyata tidak sesuai. Nah, yang menjadi kendala ini kan ada makna penipuan. Ya, ada makna Robin. Ada makna tidak. Yang menjadi isyal, orang yang membeli ini tertipu. Ya, tetapi dia sudah memanfaatkan itu tersebut. Paham? Dikembalikan ke penjual, kata penjualnya, pembeli komplain, Pak, ini ternyata kambingnya ini enggak sebanyak yang dilihat. Ternyata ini sedikit, hanya kata penjualnya sudah. Tapi, kamu sudah mendapatkan manfaat. Ya sudah. Karena mengambil susunya. Sang penjual, ya, gak bisa seperti itu. Kamu sudah mendapatkan manfaatnya. Ini bi'ul musarrah. Bagaimana Allah Rasulullah SAW diputuskan untuk memotong nidah, maka orang yang mengembalikan ini dengan cara dia harus melakukan sholat minta maaf. Karena gak tahu berapa yang terambil, berapa ya sudah, ada gantinya sok minta maaf. Kasihkan satu sok dari kurma, maka penjual harus menerima. Yang seperti ini juga tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian juga bai'u hadir libas. Seseorang atau sebenarnya talaki rukban dengan behadir libat ini hampir mirip. Bagaimana itu? Ada orang dari pedalaman, dia ingin menjual barang dagangannya, entah buah-buahan atau hewan dan yang lainnya, sebelum sampai ke pasar, didatangi oleh penjual, dicegat oleh pembeli. Ya, dicegat oleh pembeli. Orang bahas ini, orang pedalaman ini, orang badui ini, dia tidak tahu harga pasar. Ketika dicegat, dengan diiming-imingi segala macam jenis rayuan, tentunya dia akan merasa senang karena tidak perlu bersusah-susah sampai pasar mendapatkan uang yang dia harapkan. Ternyata harganya tidak seperti harga pasar. Nah, kayak seperti ini terlarang. Kita langsung memotong tanpa datang ke pasar, ya, dalam rangka yang mendapatkan keuntungan yang lebih, hal ini terlarang. Seperti itu. Maka orang penjual badui atau pedalaman ini ketika tahu dia tertipu, dia berhak untuk meminta barangnya. Semua ini agama Islam datang dalam rangka memotong. Coba kita perhatikan. Bagaimana agama Islam betul-betul memperhatikan permasalahan ukhuwah, permasalahan persatuan. Hal-hal remeh, hal-hal kecil yang itu bisa menyebabkan khusumat, wal nizaat, perpecahan, perselisihan. Datang agama Islam memotong hal-hal ini. Sampai diantaranya permasalahan sob. La takhtalifu, fataktalifu kulubukum. Jangan kalian bercerai-berai dalam sob. Karena hal ini bisa menyebabkan perselisihan hati-hati kita. Contohnya juga dalam masalah jual beli tadi. Sekian banyak larangan hukum dalam jual beli dimaksudkan agar tidak terjadi yang namanya perselisihan, menimbulkan perpecahan ukhuwah. Menimbulkan perpecahan persatuan di kalangan kaum muslimin. Tidak mengherankan dalam rangka menjaga persatuan agar tidak tertumpahkan darah, agar tidak terjadi perselisihan, sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam membolehkan al-kadzib, dusta, dalam rangka islah. Walaupun ada tafsirnya, sebagian ulama mentafsirkan, tapi syahidnya datang dari lafaz al-kadzib, dalam rangka islah, menunjukkan bahwa persatuan ini memiliki nilai yang luar biasa. Artinya dibangun di atas akidah, di atas manhaj. Tapi ketika kita sudah semanhaj, kita sudah satu akidah, maka wakaf itu bisa dilakukannya. Nah, jangan kemudian bercerai-berai. Hal-hal yang bisa menyebabkan pertengkaran, perselisihan harus dihindari. Nah, dan kemudian kata Syekh, wa wiru hakazirah ma'rufah bimawadi'iha min kutubi sunnah wa kutubi lefikir. Kata Syekh, banyak hal-hal yang lainnya yang diketahui, yang penyebutannya pada hakikatnya ada dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab sunnah. Minal guyu al-mustamir al-gharar wal-jahala. Dari berbagai jenis jual beli, yaitu mencakup unsur penipuan dan jahalah, ketidakjelasan. Wa kulluha muharramah bisunnah. Ini maksudnya. Semuanya ini terlarang, datang larangannya pada sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan-larangan. Kama waradat bisunnah bihadal bab ahkamun ukhra kathirah. Sebagaimana datang di sunnah dalam bab masalah biyu ini, hukum-hukum yang lain yang banyak. Misal, siar majlis. Ya, ini para pedagang harus belajar kitabul buyuh, karena banyak hal yang ternyata kebiasaan tempat kita menyelisih syariat. Siar majlis ini salah satu hukum Islam yang seharusnya seorang muslim tunduk dan patuh pada aturan ini. Apa siar majlis? Siar majlis adalah ketika seorang penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksinya walaupun telah terjadi akad. Telah terjadi serah terima barang dan serah terima uang. Ini penjual dan pembeli masih memiliki hak. Tapi dengan syarat masih dalam satu majlis. Rasulullah SAW mengatakan al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani bil-khiyar, masing-masing penjual dan pembeli masih memiliki pilihan untuk membatalkan transaksinya atau meneruskan, ma lam yatafarraqa, selama mereka berdua belum terpisah. Nah, kita bisa menyaksikan sebagian tempat, sebagian toko, sebagian orang, selama sudah barang diterima oleh pembeli dan uang sudah diserahkan kepada penjual, ketika ada salah satu pihak yang menyesal, entah penjual atau pembeli, maka kekeh dia. Oh, sudah terjadi akad, sudah selesai. Dan tidak bisa. Anda butuh. Padahal masih satu majlis. Belum berpisah orang. Nah, ini bukan seperti tuntunan dalam berjual. Selama orang tersebut, kedua orang tersebut masih dalam satu majlis, masih dalam satu tempat, beli di toko, minta maaf, tidak jadi. Oh, sudah transaksi, sudah masuk itu kan, sudah bisa terlarang. Kecuali sudah terpisah, sudah berpisah, selesai. Ini permasalahan bukan ketika masih tawar-menawar ya, tapi sudah selesai transaksi. Ini datangnya sudah yang menjelaskan asalnya. Wa khiyar asyarat, pilihan dalam bentuk persyaratan. Ini juga datang dari sunnah. Sama, selama ada persyaratan, penjual pembeli, saya mau beli barang ini dengan syarat. Ya, apa saja syarat? Seperti itu. Saya kembalikan kalau ternyata dalam waktu 3 hari saya enggak cocok. Atau saya kembalikan kalau ternyata barangnya tidak sesuai. Almin seperti itu. Syarat. Selama syarat tersebut tidak memiliki syariat, maka ini pun boleh. Nah, dan ini adanya dalam Al-Qur'an As-Sunnah saja. Wa ghairuhuma min al-ahkam. Dan yang selain keduanya dari hukum-hukum yang banyak pada hakikatnya. Dan di mana As-Sunnah datang dan menjelaskannya. Di antaranya bi'ul 'inah. Nah, murabahah. Bi'ul 'inah, orang pada hakikatnya ingin hutang, mengambil keuntungan dari berhutang, tetapi biar tidak dikatakan riba, maka dia datang dengan gambaran jual beli. Ya, itu bai'ul inah. Karena orang melihat kilas bai'ul inah tanpa tahu maksud, ya jelas akan mengatakan kok ada orang mau seperti ini. Tapi ternyata memang maksudnya bukan jual beli. Misalnya A, dia membeli barangnya si B dengan harga 10.000, ya. Tapi tempo utang, A membeli barang B secara utang. Kemudian berarti barangnya si B tadi sudah berpindah tangan ke A, kepada sekarang pemilik adalah A. Ya, dalam kondisi A hutang ke B 10.000, ya kan? Kemudian oleh si B barang ini dibeli lagi secara kontan, secara cash 12.000. Ya, akhirnya kembali lagi barang tersebut kepada si B. Kok mau sekarang gitu? Kok ya, apa namanya, bodoh sekali mau. Kan jelas rugi. Ya, rugi berapa ini sekarang? Hah? Rugi 2.000. Dia beli dia awalnya beli 10.000, kemudian dibeli secara kontan, nah, secara kontan dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih rendah. Nah. Jadi tadi bukan 12.000 tapi 8.000. Nah, intinya apa? Intinya orang ini mau hutang, dia sepakat juga, nggak apa-apa aja ada bunganya, seperti itu. Tapi biar tidak dihukumi riba, ya, tidak dihukumi riba, maka diadakanlah gambaran permasalahan dengan cara jual beli. Nah, ini namakannya ina. Nah, ini muharram. Nah, ini adanya dalam as-sunnah saja. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hal-hal yang terkait dengan as-sunnah ternyata Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini pada hakikatnya sempurna, tetapi kesempurnaan Al-Quran bukan berarti kemudian kita meninggalkan as-sunnah, karena pada hakikatnya sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita kembali kepada as-sunnah. Kalau kita hanya berpegang dengan lafaz Al-Quran serta meninggalkan makna Al-Quran, maka ini kusur. Tentunya ini suatu kekeliruan. Tetapi ketika mereka yang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran secara jujur dan konsekuen, mereka akan berpegang teguh dengan lafaz dan maknanya, maka jenis orang yang mengaku Qur'ani, ya, betul-betul saya pokoknya terhijab Qur'an, dan dia jujur, maka selamat. Karena pada hakikatnya ketika dia jujur dalam pengakuannya, dia pasti akan kembali merujuk kepada As-Sunnah. Karena sekian banyak ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk kembali kepada As-Sunnah. Ini dalam permasalahan buyu. Kemudian Syekh menyebutkan Al-Hudud. Qala rahimahullah Al-Hudud amma fi hadhihi al-abwab fa haddatha. دون تحفظ أو حرج عن السنن التي وردت بأحكام على وجه الانفراد قبل أن يكون لها ذكر في القرآن فلنأخذ مثلا واحدا لنكتفي به وهو حد السرقة. Nah, adapun dalam permasalahan ini maka akan diperbincangkan tanpa adanya tahaffuz, yaitu berjaga-jaga dari sisi asli atau haraj, perasaan dosa, keliru, ya, dari sunnah-sunnah yang dimana datang dengan sekian banyak hukum betul-betul murni bersendirian, tidak. Tetapi ada Al-Quran hanya ketika pelaksana dalam as-sunnah atau dalam pelaksananya membutuhkan patokan dari as-sunnah. Contohnya kata saya yang di sini kita cukupkan dengan satu contoh dan kita mengambil permisalan tersebut. Kata saya haddus sariqah, batasan tentang masalah mencuri. Yaqulullah Ta'ala fi bayani hadal had fi kitabil aziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam penjelasan tentang permasalahan had ini, yaitu pelaksanaan hukuman syariat tentang memotong tangan. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu 'azizun hakim. Tentang orang yang mencuri, orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan dalam atau balasan bagi orang mereka yang berbuat seperti ini, nakalan Allah dalam rangka iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu azizun hakim. Kemudian kata Syekh, falil iqamah hadzal had, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum ini, had ini, allazi umirna bi iqamatihi, yang kita diperintahkan untuk menegakkan hukum had ini, nahtaj ila ma'rifati amrain itsnain, kita butuh kepada pengetahuan dua perkara. Yang pertama, mahwa al-miqdar allazi idza akhadahu tsariq tuqta yaduhu. Batasan apa sih barang yang dicuri? Nilainya seberapa? Apakah semua barang curian kemudian sang pencuri dipotong tangannya? Atau ada batasan nilainya? Ai, mahwa nisab as-sariqah? Apa itu nisabnya? Berapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mengikuti lafaz Al-Quran murni, maka seluruh orang yang mencuri dengan nilai barang apapun juga potong tangannya. Tapi ternyata as-sunnah yang menjelaskan. Fabayyanat as-sunnah dzalik. Dan sunnah yang menjelaskan hal tersebut. Idz yaqulu ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam, la tuqta yadu sariq illa fi rubu' dinar fa sa'ida. Tidak dipotong tangan pencuri kecuali yang di mana barang tersebut bernilai rubu' dinar, seperempat dinar, fasa'idah dan ke atas. Nah, kalau 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas, kalau 1 gramnya itu sekarang kurang lebih 500, kalau dikali 85 berarti berapa? Berapa? 85 juta. 80 lebih. Anggap 80 jutaan ya. 40. Ya dianggap 40 juta. Anggap 40 juta ini nisab emas untuk dizakatkan. Sama dengan 20 dinar. Kita mau mencari 1 dinar. Berarti 40 juta dibagi 20. Berapa? 2 juta. Ini 1 dinar. Kalau 1/4 dinar berarti barang ya kurang lebih 500 ribu. Apabila di bawah ini tidak bisa dipotong tangannya. Pencuri yang mencuri dengan nilai di bawah kurang lebih 500 ini, untuk pastinya ya nanti dihitung silahkan secara rinci lagi. Tapi kurang lebih mencuri barang 100 ribu, 200 ribu, 250 ribu, 300 ribu. Tidak bisa dipotong tangannya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, La tuqta' ya bisarik illa kerubuk dinar fasra'idah. Tidak boleh dipotong. Ini yang menjelaskan as-sunnah. Nah, ini yang pertama. Yang alba, yang b, ma haddu al-yad guna. Tangan seberapa yang dipotong? Hal hiya minal mangkib? Ya, apakah dari apa ini? Pundak, bahu, bahu ya, katanya. Atau hal yang minal mirfak, atau dari ini siku, au hiya min mifsal al-kaf, atau dari pergelangan tangan. Mana dalam Al-Quran? Coba kita lihat orang-orang yang mengklaim mengamalkan Al-Quran secara palsu, sekian banyak ibadahnya. Bisa dibayangkan kalau mereka misalnya memiliki misal anggap daulah Islamiyah, mau bagaimana hukum yang mereka tegakkan? Nah, kalau Al-Quran berbicara potong tangan, berarti semua yang mencuri. Tidak tahu potong tangannya sampai mana, batasan harga barangnya berapa nilainya, kata Syekh, fasunnah al-fi'liyah hiya allati tuji fala hadhihi tasaula. Sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Izkanu yaqauna min misal al-kaf. Dahulu Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya memotong itu hanya di pergelangan tangan. Nah, hadza walau aradna an nasrud al-ahkam allati ujmilat fil Qur'an wa bayyanatha sunnah al-ahkam allati infaradat bi sunnah fi jami' al-abwab al-fiqhiyah lahtaja al-maqam ila safar. Falnaftahi bi hadhihi al-isharah wa yakafiyah li ma'rifati makanati sunnah wa manzilatiha fi tasyri' al-islami wa huwa ma aradnahu. Wallahu waliyut tawfiq. Kata Syekh, kalau seandainya kami mau untuk membawakan seluruh hukum-hukum yang di mana Al-Qur'an datang secara mujmal, kemudian dijelaskan oleh As-Sunnah, atau hukum-hukum yang di mana As-Sunnah datang bersendirian dalam seluruh perkara, ini butuh penduduk apa? Lah tajal maqam ila safar. Butuh bersekian banyak kertas. Nah, maka kata Syekh, "Fanak tapi bihadil isyarat." Maka kita cukupkan dengan apa yang telah lewat, isyarat yang telah lewat, dan dia sebetulnya telah cukup. Wahya kafiyah li ma'rifati makan sunnah. Yang ini pada akhirnya cukup untuk menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Intinya seorang hamba, seorang muslim, muslimah, laki-laki atau perempuan tidak akan bisa beribadah kepada Rabb-nya, tidak akan bisa bermuamalah dengan cara Islam kecuali kalau dia mau kembali kepada as-sunnah. Nah, katanya di sini inilah kedudukan sunnah dalam tasyri' al-Islam, yang kemudian di sini Aceh mengambil judul manzilatus sunnah fi tasyri' al-Islam. Nah, lima'rifati makana fi sunnah wa manzilatiha fi tasyri' al-Islami wa huwa ma aradnahu wallahu waliyut tawfiq. Dan inilah kata Syekh yang kami inginkan dari penulisan buku ini atau kitab ini, wallahu waliyut tawfiq, dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan tawfiq. Maka dari sini selesai pembahasan terkait dengan kedudukan contoh-contoh manzilatus sunnah, yang dimana kemudian Syekh akan menjelaskan man hum a'da'us sunnah, siapa itu musuh-musuh sunnah pada hakikatnya. Nah, maka sampai di sini pembahasan kita saya cukupkan. Ada beberapa pertanyaan kemarin yang belum terjawab. Kalau ada pertanyaan lain yang mau tanyakan atau hal yang mau disampaikan, dipersilakan. Insya Allah nanti setelah menjawab pertanyaan ini, ada satu hal yang ingin ana sampaikan kepada antum semuanya, ikhwan dan akhwat, terkait satu permasalahan yang awalnya ana pribadi menyangsikan, tetapi ana mendapatkan khabar dari seorang yang ana anggap fikah, ana tanyakan kepada pihak lain, ternyata memang sudah tersebar ini beberapa waktu yang lalu. Apa itu? Insya Allah nanti akan kita baca bersama insya Allah. Baik. Di sini ada pertanyaan. Kita waktu itu sempat membahas tentang permasalahan nasakh wal mansukh, ya, pada pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan untuk as-sunnah yang memansuh Al-Quran, apakah contohnya? Ketika itu ada sampaikan bahwa as-sunnah bisa dimansuh dengan Al-Quran, Al-Quran bisa dimansuh dengan as-sunnah, karena kedudukannya Al-Quran dan sunnah ini sama dalam permasalahan ini. Nah, maka di sini ada yang bertanya, ada nggak contoh bahwa as-sunnah memansuhkan hukum dalam Al-Quran? Nah, ada Abu Faris di sini. Abu Faris Adiarsa ada. Baik. Contohnya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, walaupun ini sedikit tapi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma." Kedua orang laki-laki yang mendatangi perbuatan fahisyah, bagaimana kedua laki-laki melakukan zina? Hah? Apa ini perbuatan apa? Sesama laki-laki. Liwat atau humu, seks. Kata atau dalam Al-Quran, fa'adhuhuma. Maka disuruh dipukul, pokoknya dihajar terus, disikat kedua orang ini. Sampai kedua orang ini bertaubat. Nah, ini Al-Quran. Tetapi datang dalam As-Sunnah yang menjelaskan bahwa pelaku liwat ini, ya, itu dibunuh. Nah, ini datang hadis dan juga dalam pelaksananya, tata caranya, para sahabat bersepakat bahwa pelaku homoseks ini dibunuh. Walaupun para sahabat berselisih bagaimana tata cara pembunuhannya. Ada yang dengan dijatuhkan dari tempat tertinggi, ada yang disamakan dengan seperti orang berzina, ada yang dengan cara dipenggal, ada yang dengan cara bermacam-macam. Tapi seluruh sahabat bersepakat bahwa mereka dibunuh. Sementara Al-Quran mengatakan disuruh untuk dipukul. Sampai mereka bertobat, dihajar. Bukan dihajar tinggal, tapi dihajar bahasa Indonesia. Ya, disikat. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh bahwa ada dalam As-Sunnah yang memansuhkan hukum dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan lain terkait dengan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Apakah ulama yang berpendapat pelaku meninggalkan sholat tidak kufur dengan rincian berpendapat dengan ijtihad? Mereka berijtihad dalam memahami hadis. Di situ ada sekian banyak hadis yang tampaknya zahirnya orang yang meninggalkan sholat atau sholat ini tidak teranggap sebagai kekufuran. Di antaranya nanti di akhir zaman akan tersisa suatu qaumun la yu'rafuna illa bi la ilaha illallah. Tinggal tersisa kaum muslimin yang sendiri mereka mengenal la ilaha illallah. Nah, tapi mereka masih dikatakan masih memiliki iman. Artinya sudah tidak ada amal lain kecuali ini. Dari hadis-hadis yang seperti ini, sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan sholat ini tidak sampai menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran, kekufuran yang besar. Nah, al-muhim itu ijtihad mereka para ulama dalam memahami hadis, bukan murni ijtihad tidak kufur. Murni sudah seperti saja pendapat tanpa ada landasannya, tidak. Sehingga tetap ada landasannya, tetapi mereka berselisih dalam memahami maksud hadis tersebut. Nah, walaupun kita telah ketahui yang sahih, yang rajih, para sahabat seluruhnya memahami bahwa orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Tetapi banyak pula para ulama dari kalangan ahli sunnah yang berpendapat tidak kafir. Nah, baik. Afanustad, apakah apa-apa yang kita tuangkan di medsos akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul hisab? Kok yang di medsos? Apa yang kita makan sehari-hari, yang kita pakai, yang lainnya semuanya nanti akan ditanyai. Nah, inna sama'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kanu anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang ditulis di medsos, ya sangat jelas. Nah, akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dicatat oleh malaikat, mayalqidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap apa yang seseorang lakukan kecuali ladaihi raqibun atid, mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada di sisi kita semuanya kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang mencatat, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Berarti yang kita lakukan semuanya tercatat. Bukan hanya di medsos, semuanya termasuk yang di medsos. Nah, apa hukumnya berjualan di area masjid? Kalau area masjid itu masih dikatakan bagian dari masjid, maka terlarang. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita melihat seorang yang bertransaksi berjual beli untuk mengatakan la arbahallahu tijaratakum. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan untung perniagaan kalian. Berarti jual beli di masjid terlarang. Karena masjid tempat untuk zikrullah, bukan untuk permasalahan dunia. Nah, apa hukumnya apabila si A membeli ke B dengan B bayar tempo, kemudian si A menjual ke C dengan kontan dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kalau sudah lain orang, insya Allah tidak mengapa. A membeli ke B dengan bayar tempo. Ana membeli rumah 100 juta ke Abu Salim misalnya. Tempo dicicil selama 10 tahun misalnya, 100 juta Abu Salim. Sepakat nih. Itu yang perlu kita ketahui. Teknis pembayaran itu pada hakikatnya tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Kalau umahat itu ada anaknya yang di sebelah apa ini ya? Barat, utara, yang di atas tolong hati-hati biar enggak jatuh. Nah. Ya. Intinya begini. Orang jual beli ketika akad sudah akad, maka barang ini telah dimiliki oleh pembeli yang sah. Walaupun itu hutang, maka barang sudah berpindah kepemilikan kepada pembelinya, walaupun hutang. Maka barang itu milik pembeli. Maka terserah pembeli mau memperlakukan barang tersebut bagaimana. Termasuk menjualnya lagi. Seperti itu. Ya. Makanya seperti tidak ada masalah. Maka pertanyaannya, kemudian A membeli ke B dengan harga tempo, kemudian A menjual ke C. Ana beli dari Abu Salim 100 juta selama 10 tahun, dicicil tiap tahun 10 juta. Ketika 5 tahun sudah selesai, Ana jual 300 juta, misal. Ya, kepada siapa misalnya? Salah satu. Ah, UBS misalnya. Ya, enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, selama transaksi dengan yang pertama tetap ditunaikan haknya. Atau dengan lebih murah, ya enggak ada masalah. Kenapa? Terkadang orang butuh menjual barang yang di mana barang ini memang ceritanya ya semakin murah. Motor atau mobil ya rata-rata dari tahun ke tahun akan semakin murah. Ana beli duit. Ana beli mobil 100 juta. Dalam perjalanannya butuh duit. Ana butuh untuk menjual mobil ini 80 juta. Dan memang harga wajar, harga secondnya seperti itu misalnya. Ana butuh duit. Nah, gimana lagi? Enggak ada masalah ya seperti ini. Walaupun dijual dengan harga lebih murah. Kecuali sebagian ulama mempersyaratkan, apabila diketahui antara si C dengan si B itu ada kolaborasi. Nah, pada akhirnya sama seperti itu. Ya, ini biar ingin menunjukkan bahwa ini enggak riba. Bai'ul inah dengan cara yang tadi sudah diketahui ini haram. Ya sudah, mau gimana maunya? Cari cara lain aja lah. Nah, intinya ingin utang. Yang menghutangi inginnya dapat untung. Tapi kalau tidak ada dibuat-buat skenario seperti ini, maka insya Allah tidak mengapa. Karena memang orang butuh duit misalnya. Kayak tadi. Nah. Barakallahu'alaikum. Apa hukumnya mencukur rambut? Sebagian dicukur pendek atau habis, sebagian dibiarkan. Ini kata Syekh Abdul Musa Al-Abba termasuk bagian dari kodak yang terlarang. Nah, ya, sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Ini kodak yang terlarang. Maka rambut silakan dicukur secara rata. Nah, jangan sebagiannya cukur, sininya atasnya dibiarkan. Ini termasuk bagian dari kodak. Nah, Apakah boleh menjual barang sama kalau asli 10.000 tapi kalau kredit 15.000? Alat sahih boleh. Sebagian ulama melarang yang seperti ini. Berdasarkan hadis tentang hal ini, ya, yang di akhir hadis ini falahu awqasuhuma. Maka kalau orang sudah melakukan hal ini, maka dia harus mengembalikan barangnya ini dengan harga yang minimumnya. Tapi ternyata hadis ini dhaif. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berjual beli unta dengan kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, ini alas sahih boleh, karena hadis yang berbicara tentang larangan ini hadisnya dhaif. Yang penting ditentukan. Anda punya barang dagangan, fadhal, HP, mau beli cash, ya harga 100.000. Kalau belinya kredit 150.000 karena dicicil 3 kali. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, ini terlarang. Tapi kalau sebelum ada kesepakatan sudah ditentukan, ana ambil yang kredit aja deh. Seperti itu. Atau ana yang kontan. Almuhim sudah ditentukan entah kontan atau kredit, maka tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kesepakatan dan akad itu terjadi sebelum ada pilihan, ini haram, tidak boleh. Nah, apakah boleh dua orang yang punya dagangan yang sama dijual ke toko yang sama dengan harga yang sama atau berbeda? Ya terserah, tidak ada masalah. Sama-sama sebagai supplier. Yang penting tidak unsur tadi itu. Nah, ya, jangan kemudian kalau sudah ada satu yang masuk, kemudian kita ikut masuk menawarkan. Tidak, biarkan saudara kita selesai dulu. Kalau selesai transaksi, alhamdulillah. Kalau misalnya batal, ya sudah, baru kita masuk. Tapi dalam proses, jangan masuk. Nah, sehingga ketika fulan masuk menawarkan dagangannya, ya silakan. Kemudian fulan lain sebagai supplier, setelah ini selesai, masuk juga ke toko tersebut menawarkan barang dagangannya dengan dagangannya sama misalnya, enggak ada masalah. Selama pembelinya atau toko tersebut ridho membelinya, enggak ada masalah insyaallah. Apa boleh kita tawarkan dagangan yang di toko telah dijual atau ada? Maksudnya bagaimana ini? Apa boleh kita tawarkan dagangan yang di toko telah dijual atau ada? Maksudnya bagaimana? Hah? Gimana? Sudah terjual. Mau dibeli oleh pembeli. Tapi di sini garing ada. Ini yang bertanya siapa? Gimana maksudnya Pak Bidadar? Tanlet, iya. Oh, toko punya barang. Sudah ada nih barang ini. Tanlet sudah ada. Terus kita datang menawarkan. Enggak ada masalah. Silahkan aja. Yang penting jangan tadi itu. Nah, ketika enggak ada orang lain yang menawarkan, kita masuk, ya silahkan. Nah, ya. Yang penting rasanya sudah. Walaupun kita bilang, saya sudah punya barangnya. Saya murah nih, Pak. Enggak ada masalah. Yang penting transaksi sudah dengan orang lainnya itu sudah dulu. Itu haknya pembeli untuk mendapatkan mana barang yang lebih murah. Yang penting jangan sampai ketika sedang berlangsung kemudian kita masuk. Seperti itu. Sehingga ya seperti ini tidak ada masalah. Nah. Bagaimana cara menasihati istri agar mau berpisah dengan orang tuanya dan ikut saya sebagai suaminya? Dikarenakan kalau dia ada dengan orang tuanya, sulit untuk dinasihati. Terlebih lagi orang tuanya jauh dari agama. Ya, memang intinya, makanya ya ikhwan, pernikahan ini bukan main-main. Kita dituntut untuk menikah mencari wanita yang salehah. Allati iza man allati tuti'u iza amarta iza amartaha. Naam. Watasurru iza nazarta, yang apabila diperintah itu nurut, yang apabila engkau melihatnya dia menyenangkan. Ini kita sehingga mudah bagi kita. Nah, kalau sudah terjadi, dulunya belum ngaji saat menikah, ya nasihat baik-baik. Agar mau berpisah dengan orang, jelaskan bahwa bukannya kita dilarang untuk berbuat berbakti kepada orang tua, tapi jelaskan bahwa istri harus menurut kepada suami. Sampaikan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban istri dan suami. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi 'alaiha. Sebutkan hadis-hadis yang seperti ini. Kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, saya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istri. Nah, sebutkan hadis-hadis ini dengan cara yang baik, jelaskan juga artinya tinggal, bukannya kemudian tidak tinggal serumah dengan orang tua, berarti putus hubungan. Jelaskan. Antum mungkin lebih tahu kondisinya, yang pasti jelaskan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, sabar. Kalau bisa minta bantuan ke orang tuanya, ya ke mertuanya. Kalau tidak bisa, banyak doa. Kalau nggak bisa, ya memang kadang harus dikerasi. Kadang. Kalau sudah usaha-usaha ini tidak berhasil, ya harus ada ketegasan. Nah, ya. Kalau ngikuti perempuan terus, bubar. Nah. Karena, ya perempuan. Bengkok. Diluruskan gak bisa. Tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok, diluruskan gak bisa. Seperti itu. Dipaksa patah. Dibiarkan ya tetap bengkok. Bagaimana ya? Istaudu binisa khairah. Berwasiatlah dengan perempuan dengan cara yang baik. Tapi cara yang baik itu tidak berarti menjadi an-nisa qawwamuna 'alal rijal. Bukan perempuan yang mengatur laki-laki. Tapi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah. Sehingga tahapannya diikuti dan jangan terburu-buru. Ya. Ajak ke taklim sang istri ini, karena dengan taklim dia banyak mendapatkan nasihat, iman bertambah, banyak berkenalan dengan harapannya wanita-wanita salihah, akhwat salafiyah yang lainnya. Yang siapa tahu, terkadang seorang itu dinasihati dengan suaminya berat, tapi dinasihati dengan saudari seagamanya atau yang lainnya malah lebih menerima. Al-Muhim trik banyak. Ya, penuhi dulu keinginannya. Kemudian ya intinya disogok lah. Nah, siasah. Udah siasah syariah. Minta emas, ya belikan kalau mampu. Seperti itu. Minta sepatu merek tertentu yang agak mahal. Kalau memiliki kemampuan, yang penting jangan berwarna-warni. Karena perempuan dilarang untuk warna-warna yang menarik perhatian. Selama tidak menyirik syariah, belikan. Nah, sudah turuti, masukkan lagi poin pembahasan. Kalau masih anu, kasih tunjuk muka yang agak sedikit aja tadi. Intinya la tahfidz wala ifrat, ini masih terlalu umum. Silahkan antum tahu kondisi istri antum bagaimana. Yang pasti sabar, tetap dengan cara yang baik. Tetapi jangan lupa bahwa laki itu yang mengatur. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui, mertua bagi laki-laki itu bukan orang tua. Mertua itu adalah orang tua istri. Tetap harus kita hormati, tapi mereka bukan orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita laki-laki memerintah kita dalam perkara yang ma'ruf, bukan kemaksiatan, wajib. Tapi kalau mertua memerintahkan, tidak ada kewajiban. Nah, sebagaimana orang lain memerintahkan kita. Nah, mereka bukan orang tua kita bagi laki-laki. Ya. Sehingga jangan kemudian disamakan antara mertua dengan orang tua. Tetap kita harus berbuat baik kepada orang yang lebih tua, apalagi orang tua istri kita, wajib untuk kita berbuat baik. Tetapi hak mereka tidak sama dengan orang tua. Nah. Baik. Beberapa pertanyaan saya tinggalkan, insyaallah. Ana ingin sampaikan satu hal yang ana terus terang sebetulnya agak terkejut dengan hal ini. Tapi ana mau tanya ke antum, sebelum hal ini ana sampaikan nasihat. Apakah betul? Kalau memang keliru, kita akan lanjutkan pembacaan soal. Tapi kalau memang benar, ana akan berikan nasihat kepada kita semua dan para umat. Ana pastikan dari antum semuanya. Ada tersebar di media sosial dan info yang sampai kepada ana terkhusus tersebar di kalangan ummahat. Sebuah cerita yang awalnya disebutkan kisah nyata yang mungkin bisa diambil ibrahnya, terutama bagi kaum Adam yang ingin berpoligami sebagai pengantar waktu istirahat kita. Nah, memang bahasanya luar biasa ini. Ana sebutkan secara umum, intinya di sini ada ceritanya seorang laki-laki sudah berkeluarga, kemudian berpoligami. Berpoligami, akhirnya dalam perjalanannya istri pertamanya dicerai. Istri pertama yang dicerai, al-muhim dengan istri yang mudanya juga ada masalah, akhirnya kangen, rindu dengan istri pertama dan anak-anaknya. Akhirnya mencari, ternyata anak-anaknya akhirnya dapatkan. Sang anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, luar biasa. Nah, akhirnya menyesal. Nah, sampai berlinang air mata, tak terbendung. Untukmu istriku Aisyah, untukmu yang sedang membaca tulisanku ini dan yang lain-lainnya. Terus ditulis di bawahnya, ditulis oleh ikhwan alai yang tobat nasuha. Antum dapat ini ada? Hah? Ummahat ini, ana dapat info tersebar terkhusus di kalangan ummahat. Nah, ya, ada ini, nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Nah, ketika seorang suami membuka HP atau medsos sang istri, wajib untuk suami memperhatikan dan mengarahkan istri. Antum temui ini, ada di istri antum? Nah, sebagian ya. Nah, ummahat. Jujur ya, ada ini ummahat? Jawab sendiri. Nah, bahasanya memang bahasa luar biasa, bahasa yang mengharukan. Nah, judulnya di sini, terakhirnya, ibroh yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa bersyukur selalu kepada Allah dengan orang-orang terdekat saat ini. Ini betul. Kita memiliki istri yang salehah, kita memiliki anak-anak yang saleh. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Tapi bukan berarti makna bersyukur kemudian tidak boleh berpoligami. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bukan bersyukur. Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama. Lengkapi kekurangannya, tutupi cacatnya. Pujilah Allah selalu atas kebaikannya, dan ini juga benar. Tapi kemudian di sini di bawahnya, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Aisyah-Aisyah yang lain. Ini ceritanya istrinya yang pertama namanya Aisyah. Aisyah-Aisyah yang lain yang dijandakan oleh para lelaki poligami yang tidak paham tujuan rumah tangga. Aisyah sedang diselamatkan Allah dalam lingkaran syaitan rumah tangga. Coba. Yang dijandakan oleh para lelaki poligami. Dosa apa poligami ini? Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang negatif dari poligami, ya oknum. Seperti itu. Bukan syariatnya kemudian yang dicela. Berarti oknumnya yaitu yang belum paham bagaimana tata cara berpoligami yang benar. Nah, sampai ada yang sampai nangis bacanya katanya. Terharu. Coba antum kalau, karena enggak menyarankan ini disebar. Tapi kalau kebetulan ada yang punya, baca coba. Memang ketika kita membaca sendirian, ya agak nelongso memang hati. Karena memang ada rasa haru gitu. Ya, tapi kita ya ikhwan, akhwat, dalam setiap tindak tanduk kita dituntut untuk ilmiah. Ini ceritanya luar biasa. Katanya setelah dia berpisah dengan istri pertamanya, punya tiga anak. Yang satu namanya Ghazi, yang satu Ghassan, yang satu siapa namanya ini? Belko, berarti antum tahu juga. Nah, Balkis. Ana insyaallah bisa mengatakan ini ummahat dan akhwat. Dengarkan. Coba ummahat dan akhwat baca dan cermati secara ilmiah. Ana melihat di sini ada beberapa unsur kedustaan yang menunjukkan bahwa insyaallah cerita ini fiktif. Di sini disebutkan katanya, anaknya yang kedua ketika berumur 13 tahun telah berangkat ke Madinah karena prestasinya. Antum tahu, di Madinah itu menerima beasiswa luar negeri seperti ustaz-ustaz kita, itu di kelas jami'ah, universitas. Ada juga kelas SMA, ini paling minim. Adapun anak 13 tahun, enggak ada ini. Menerima di Saudi, apalagi tanpa orang tuanya, enggak ada. Semua orang SMP kemudian bisa menerima beasiswa, apalagi tanpa orang tua. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, coba makanya ummahat ini tolong jangan main perasaan. Ya. Tapi memang bahasanya luar biasa ya, Pak. Karena jadi ketika membaca awal bersendirian ini memang seperti itu. Tapi tolong, siapapun yang membaca ini, jangan disebarkan. Yang disayangkan ternyata info yang sampai kepada anak tersebar di kalangan ummahat. Kenapa kok disebar cerita seperti ini? Yang kedua, katanya di sini adiknya yang berumur 9 tahun yang perempuan, di sisi lain katanya Balkis yang berusia 9 tahun telah selesai mengikuti program kelas tahfidz. Mana ada pondok-pondok ahli sunnah program tahfidz itu selesai umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu berarti sekitar kelas 2 SD, kelas 3 SD. Ya, kelas 3 kurang lebih. Mana ada program tahfidz selesai. Nah, gak ada ya seperti ini. Kalaupun misalnya ini benar, ya berarti bukan dari kalangan ahli sunnah salafi. Seperti itu. Yang ketiga, ada apa juga apa namanya, satu poin dari salah seorang ikhwan itu juga bagus. Menikah dengan istri yang kedua sudah setahun yang lalu. Yang dimana dari istri yang kedua itu katanya mendapatkan anak yang sekarang sudah berumur 6 bulan. Ini berarti hamil duluan sebelum nikah. Nah, umur pernikahan setahun, sekarang sudah punya anak 6 bulan. Mungkin enggak apa prematur 6 bulan itu. Kemungkinan hidup, Kenapa? Kecil. Nah, kemungkinan kecil sekali kalaupun lahir apa hidup. Kenapa? Enggak hidup. Nah. Gimana ini coba? Usia kandungan 9 bulan, kemudian kalau setahun berarti anaknya harusnya 3 bulan, ini 6 bulan. Seperti ini. Ini Umah, tolong dengarkan ya. Ini cerita fiktif ini. Anak khawatir di, coba, mana ada orang tobat nulisnya ditulis oleh ikhwan alai yang tobat nasuha. Mana ada orang tobat nasuha terus ngomong seperti itu. Kopas dari FB Dahlia Dahlan. Nah, ini anak khawatir ada akhwat belum nikah takut dipoligami. Akhirnya buat cerita ngarang cerita seperti ini. Nah, kemudian kata yang terakhir di sini, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Aisyah-Aisyah yang lain yang dijandakan oleh para lelaki poligami. Apa maksudnya dijandakan seperti ini? Itu kalau sudah seperti itu bukan poligami namanya, itu ganti istri. Tujuan poligami ya poligami, dalam bahasa Arabnya ta'addud zaujat, ta'addud berbilang, artinya istrinya bukan hanya satu. Kalau ini ganti istri. Nah, yang tidak paham tujuan rumah tangga. Aisyah sedang diselamatkan Allah dalam lingkaran syaitan rumah tangga. Beratnya keributan rumah tangga dapat menggoyahkan kekuatan, terutama untuk laki-laki lemah. Dan lemah akan menghancurkan kapal besarmu. Ya betul. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Makanya jangan jadi orang yang da'if. Jangan jadi orang yang lemah. Lemah terkhusus lemah iman. Betul memang. Nah, jangan jadi laki-laki yang lemah. Tapi apakah dengan ini kemudian akhirnya kita menafikan poligami sebagai syariat yang mulia? Ini bahasa-bahasa membahayakan ya. Karena siapa sekarang yang mendengung-dengungkan permasalahan agar kita tidak berpoligami? Dari mana ini suara-suara sumbang ini? Dari orang-orang kafir. Nah, yang disayangkan tersebar di kalangan ummahat. Kok bisa? Kalau memang info ini benar, ngapain ummahat itu nyebar-nyebar seperti ini? Nah, yang ilmiah sedikitlah, jangan main perasaan. Maunya dengan ini akhirnya menunjukkan ke suaminya ini loh, jangan poligami mah. Seperti itu. Lo enaknya, lo ngurus-ngurus poligami. Abu Bakar Siddiq poligami. Umar bin Khattab poligami. Utsman poligami. Ali bin Abi Thalib poligami. Coba. Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin yang empat. Ini berpoligami semuanya. Ya memang poligami ada aturannya. Tapi kalau kita bisa, sudah belajar, berilmu, memikirkan, paham, bismillah. Memang jangan modal nekat berpoligami. Jangan juga berpoligami karena panas. Karena tidak menyarankan hal ini. Tapi berpoligami karena memang niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan terpengaruh dengan kawannya. Nah, ketika terpengaruh dalam poligami, tetapi dia kemudian belajar berilmu, kemudian dia juga mempersiapkan segala sesuatunya, ya bagus. Man sana fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan sunnah yang baik, dapat pahalanya. Tetapi maksud ana, poligami ini syariat yang luar biasa. Jangan para ummahat mengingkari poligami. Biarkan istri-istri antunna berpoligami. Nasihatkan kepada suami-suami antunna, atau maaf, jangan biarkan atau jangan dilarang suami-suami antunna berpoligami. Tapi beri nasihat. Kalau mau berpoligami, tata caranya, ilmunya kuasa. Dan ini ana melihat pada sebagian ikhwan masih kurang. Nah, sehingga jangan diingkari poligami ini. Nah, adapun dengan cara seperti ini, apalagi sampai menangis, apalagi disebar, apa maksudnya? Akhwat salafiyat Ar-Rasul atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Injaa'u fasiqun binaba'in fatabayyanu." Orang yang fasik, enggak jelas manhajnya, siapa orangnya, kita disuruh untuk memastikan kebenarannya. Itu kalau isinya tidak menyelisih syariat. Bagaimana lagi kalau isinya ternyata seperti ini? Nah, maka tolong ummahat, akhwat, jangan disebar yang seperti ini. Kecuali dalam rangka mentahzir. Dalam rangka mengingatkan untuk berhati-hati dengan kedustaan dan kedustaan atau cerita fiktif seperti ini. Tapi untuk kemudian disebar, akhirnya mempengaruhi bahan perbincangan, ini keliru. Ini yang pertama, ya ikhwan. Yang kedua, ya ikhwan, min fadlikum. Ya, permasalahan program ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Biarkan fulan dengan urusannya. Fulan dengan urusan rumah tangganya. Yang agak sedikit mengenaskan. Min fadlikum. Terkhusus bagi ummahat. Yang suaminya berpoligami. Tolong. Suami itu adalah kehormatan engkau. Jangan kemudian menjelekkan suaminya. Disebar kejelekan suaminya. Tutupi. Aibnya dia, aibnya engkau. Aibnya suami itu aibnya istri. Nah, jangan kemudian malah disebar. Nasihat berdua dengan suaminya. Selesaikan dengan cara yang bagus. Jangan kemudian seperti seolah-olah cacing kepanasan. Nah, mau menangis, menangis tinggi dalam rumah. Jangan disebar kepada ummahat yang lain. Nah, begitu juga dengan ikhwan. Biasa. Sudah selesai. Orang yang berpoligami doakan dengan kebaikan, dengan barokah. Kemudian jangan kemudian berbagai macam ucapannya akhirnya semakin bikin rame, bikin panas. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, ikhwan wa akhwat, min fadlikum, kita adalah ahli sunnah yang dituntut dalam setiap gerak-gerik kita, langkah kita adalah ilmiah. Semua di atas ilmu, di atas bimbingan, manhaj salafi, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sudah waktunya. Atau jam berapa sekarang duhur? Untuk jam 5 masih. Baik, kalau begitu Anda lanjutkan pada pertanyaan. Atau ada yang mau disampaikan tanggal ini? Terkait dengan hal ini? Nah, mau poligami, enggak usah banyak cakap. Seperti itu. Belajar, cari ilmunya, nasihati istrinya, sang istri juga sabar, terima, banyak berdoa kepada Allah. Yang heran itu terkadang kalau sudah seperti ini lupa kepada Allah. Seolah-olah kiamat gitu. Poligami jadi kiamat bagi perempuan. Dikemanakan Allah? Kenapa sih menangis ke ummahat curhat yang lainnya? Kok enggak curhat kepada Allah gitu loh? Bangun malam. Sholat witir. Sholat sunnah. Kemudian berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. sampaikan unek-uneknya. Keluh kesahlah kepada Allah. Zat yang pasti akan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Adapun memberikan unek-unek kepada ummahat, bahasa itu anak ingin curhat. Kalau sudah curhat ringan beban. Kalau dalam rangka minta nasihat kepada orang yang tepat, tidak ada masalah. Mencari solusi. Nah, tapi sekedar mencurahkan unek-unek, setelah unek-unek keluar enteng ringan. Nah, kalau bukan kepada Allah dan niatnya seperti itu, pasti akan datang lagi problema yang lainnya. Nah, barang begitu. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Ketika anak berusia 7 tahun, orang tua diperintahkan, diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Apakah teknis memerintahkannya pada setiap datang waktu sholat, apakah bagaimana? Iya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, muru auladakum bisholat wahum abna'u sabr. Nah, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyr. وَفَرِّكُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَدَاجِعِ وَقَمَقَلْ مُصْطَفَى عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Dan dipukul ketika mereka berumur 10 tahun, kalau tidak mau sholat. Dan disuruh diperintahkan tempat tidurnya. Maka apakah teknis memerintahkannya pada tiap datang waktu sholat? Iya. Sholat subuh, bangunkan, perintahkan. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, seperti itu. Sholat lima waktu. Setiap datang sholat, perintahkan untuk sholat. Nah. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bila pemilik barang atau beras, khususnya, ini pedagang beras ini, bisa diketahui ini orang-orangnya, menawarkan ke toko A karena harga belum sampai pada yang diharapkan, ditangguhkan jual beli ini, kemudian pindah ke toko B. Menawarkan lagi barang tersebut dengan harapan mencapai harga yang kita inginkan. Apakah boleh jual seperti boleh? Silakan tawarkan. Kalau belum sepakat, ya sudah. Tidak dilanjutkan, pindah ke yang lainnya, enggak ada masalah insyaallah. Silakan saja. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai maraknya ulama atau Ustaz yang dikriminalisasi? Dan apa tindakan yang harus kita lakukan selaku umat Muslim? Dikriminalisasi oleh siapa? Yang pertama. Kalau oleh orang lain, orang masyarakat biasa, ya kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang terzalimi dan yang mendzalimi. Kalau oleh pemerintah atau penguasa muslim, didoakan. Jangan kemudian ikut campur dengan berbagai demonstrasi dan yang lainnya. Ini kalau memang benar orang tersebut ulama, orang saleh yang berakidah lurus, yang bermanhaj sesuai manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memiliki penyimpangan. Adapun kalau yang memiliki penyimpangan, kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang keliru, kemudian penguasa muslim melakukan tindakan yang tegas, maka kita harus dukung penguasa muslim ini. Nah, karena ini memang tugasnya pemerintah penguasa. Nah, sehingga dia tinggal lihat orangnya siapa. Ya, Imam Ahmad. Apa yang dilakukan? Sabar. Apa kemudian menyuruh pengikutnya untuk demonstrasi atau untuk tidak? Menyuruh untuk bersabar. Seperti itu. Maka kalau hubungan dengan penguasa, ya sabar. Ini kalau memang benar, orang tersebut adalah ulama yang lurus, ustaz yang berakidah yang benar. Nah, Pak Hendrik sudah? Waktunya? Diolah lagi? Baik. Ada pertanyaan? Mohon penjelasannya terkait hukum mencukur habis kumis dengan mesin atau alat cukur kumis. Rasulullah SAW mengatakan juzus syawarib wawfuliha. Al-juz itu mubalaghah fil qasd. Ya. Apa, silakan untuk mencukur kumis. Ini bagus. Tetapi hadis-hadis yang ada yang datang itu dengan lafaz-lafaz seperti ini. Tidak ada hadis dengan lafaz kita diperintahkan untuk menghalak kumis. Halak itu apa? Halak itu menghabiskan, menggundul dengan silet. Silakan cukur habis kumis, tapi dilarang dengan silet. Kalau dengan silet sudah. Nah, paham ya? Bahkan sebagian salaf, yang kata Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan bahwa halak karena enggak mau memakai kata mencukur, karena bukan mencukur dengan ini, tapi dengan silet, bid'ah. Nah, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah, sementara Imam Malik. Sehingga disyaratkan adalah memakai selain silet. Silakan. Nah, seperti itu. Mau dirapikan sebatas tidak sampai ke bibir atau mau dihabiskan dengan gunting. Ya. Kalau di sini misalnya mesin atau alat cukurnya itu bukan silet, silakan. Mungkin dengan apa? Apa itu? Ya sudah, alat kayak alat rambut itu ya. Tapi fungsinya menggunting, silakan. Tapi kalau dengan silet, ini tidak ada sunahnya. Maka sebagian ulama mengatakan ini bid'ah. Seperti itu. Maka jangan kumis ini dengan silet. Mohon penjelasannya terkait batasan rambut atau cambang yang tidak boleh dicukur dan hukum cukur jenggot, karena masih banyak yang belum beda memahami dengan ikhwan. Baik. Batasan rambut, mana keadaan rambut? Hati-hati. Yahudi itu kebiasaannya memanjangkan, atau budayanya memanjangkan cambangnya. Ini Yahudi. Maka kita jangan bertasabuh dengan Yahudi. Mana batasan rambut yang di situ bagian dari jenggot, bagian dari muka antum, pertegang di samping wajah antum, di situ ada tulang. Ya. Atasnya itu adalah rambut, bawahnya itu adalah jenggot. Itu batasannya sudah. Maka kalau tumbuhnya asalnya dari atas tulang tersebut, maka itu rambut. Jangan dipanjangkan. Tapi kalau tumbuhnya bagian bawah tulang tersebut itu jenggot, jangan dicukur, jangan dipotong. Seperti itu. Karena cambang ini kalau dipanjangkan, antum silahkan lihat kalau kebetulan melihat bagaimana orang-orang Yahudi. Seperti itu. Itu cambangnya dipanjangkan. Nah, bagaimana hukum cukur jenggot? Cukur jenggot, entah banyak atau sedikit, selama itu adalah jenggot, haram. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan yang tadi itu, wa'ufuliha, juzus syawari wa'ufuliha, dikatakan dalam berita lain, khaliful majuz. Dalam riwayat yang dikatakan khaliful yahud wan nasara, selisihi yahud wan nasara, selisihi orang-orang majus. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kanat lihyatuhu tamla'u sadrahu. Lihyahnya dahulu jenggotnya memenuhi dadanya. Sehingga cukur jenggot ini haram. Walaupun masih jenggotnya ada tapi dirapikan, ini juga ala sahih haram. Nah, seperti itu. Sehingga biarkan, jangan ada sehelai rambut di wajah atau sehelai rambut jenggot yang dipotong. Sininya aja Ustaz, sininya tetap, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Makanan minas sawab, faminallahi wahdah. وما كان من الخطأ فمني ومن الشيطان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.